Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Falhamdulillah, fa insyaallah pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran untuk materi akidah dengan membaca Syarh Fadlil Islam karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah. Sedangkan Fadlul Islam salah satu tulisan daripada tulisan-tulisan Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab seputar akidah dan tauhid. Kita masih di bab Maja'a annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab bahwasannya bid'ah itu lebih berbahaya atau lebih buruk daripada dosa besar. Ada beberapa ayat yang telah kita baca dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama ayat 48 daripada surat Nisa, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di mana bid'ah lebih dekat kepada kesyirikan daripada dosa besar. Bahkan ada unsur syiriknya, yaitu syirik dalam bab tasyri', pensyariatan. Karena ada unsur menyekutukan Allah dalam hal penetapan syariat. Lain halnya dengan kabair, dosa besar. Tentu dosa besar selain daripada syirik tidak ada unsur tersebut, sedangkan Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni yang lebih ringan daripada syirik, termasuk darinya adalah dosa besar. Kemudian ayat berikutnya, faman adzallamu mimman iftara 'alallahi kadiban liyudillan nasa bighairi 'ilm. Al-An'am ayat 144, di mana bid'ah itu adalah iftira 'alallah kadiba, mengada-ngada kedustaan atas Allah dan menyesatkan manusia. Maka bid'ah itu lebih zalim dibandingkan dengan kabair, dosa besar. Karena dosa besar walaupun itu adalah dosa, tapi bukan mengada-ngada atas Allah. Dan bahayanya di dalam menyesatkan manusia, dosa besar tidak menyesatkan manusia seperti halnya bid'ah menyesatkan manusia. Ini menunjukkan bahwasannya bid'ah lebih berbahaya daripada dosa besar. Seperti halnya ayat 25 daripada surat An-Nahl yang juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamati wa min auzaril ladina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Mereka akan memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat dan memikul dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Potensi penyesatan pada bid'ah jauh lebih besar daripada potensi penyesatan pada dosa besar. Maka pelaku bid'ah lebih berpotensi untuk memikul banyak dosa karena dia banyak menyesatkan orang dibandingkan pelaku dosa besar. Dia cenderung memikul dosanya sendiri karena dia tidak akan mengajak, artinya walaupun mengajak ayah tidak seperti tidak separah pelaku bid'ah. Ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwasannya bid'ah lebih berbahaya, lebih buruk daripada dosa besar. Bukan berarti kita bergampang-gampangan dengan dosa besar, tetap dosa besar berbahaya. Bahkan tahtal masyiah judulnya. Seorang jika mati dengan membawa dosa besar, tidak bertobat darinya, maka tahtal masyiah. Artinya, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mengampuninya, itu adalah kasih sayang dan rahmat Allah. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengazab dan memang layak untuk diazab orang yang melakukan dosa, maka sepatutnya dia diazab. Walaupun dia tidak kekal dalam neraka. Nah ini, tetap dosa besar sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Namun demikian bid'ah lebih berat urusannya dibandingkan dosa besar. Karena karakter bid'ah itu adalah tudahis syar'iyyata. Dia menyerupai syariat, menyerupai suatu yang disyariatkan. Padahal karangan dan buatan manusia. Sedangkan syariat ini adalah murni dari Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya bid'ah itu adalah iftira 'alallah, mengada-ngada kedustaan atas Allah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, selanjutnya setelah ayat-ayat yang Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa fi sahih annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala fil khawariji aina malakitumuhum faqtuluhum. Di kitab hadis sahih, dalam hal ini adalah sahih Bukhari dan Muslim, dua-duanya meriwayatkan dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kaum Khawarij, aina malakitumuhum, di mana kalian mendapati, menjumpai mereka, faktuluhum, bunuh atau perangilah mereka. Ini Khawarij. Pembahasan kita adalah al-bid'atu asyaddu minal kabair. Akan nampak keterkaitan hadis ini dengan bab annal bid'ata asyaddu minal kabair, bid'ah itu lebih berbahaya daripada kabair, adalah dengan keterangan berikutnya, yaitu hadis juga kita baca, wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatli umara il jawri ma sallau. Dan di dalam sahih juga dalam hal ini adalah sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh para pemimpin yang jaur, yang zalim, selama mereka sholat. Dua hadis ini. disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab Al-Bid'atu Ashad Minal Kabair. Bid'ah lebih buruk, lebih berbahaya daripada dosa besar. Sebagai bentuk contoh konkret daripada perbandingan antara bid'ah dan dosa besar. Al-Khawarij, dia termasuk pelaku dosa besar atau pelaku bid'ah lebih tepatnya? Gitu, itu pelaku bid'ah, bila syak. Pelaku bid'ah, mubtadi ahlul ahwa al-khawarij. Kalau umara'ul jur, para penguasa yang jur, ya termasuk jur ini adalah ya curang, dolim, ini bid'ah apa dosa besar ini yang dilakukan oleh penguasa ini? Antum, bid'ah apa dosa besar? Dosa besar, jur, dosa besar. Untuk khawarij, pelaku bid'ah khawarij ini, Nabi mengatakan ainama laqitumuhum faqtulu, disuruh untuk membunuh mereka. Disuruh untuk membunuh mereka. Sedangkan umara jur ini, pelaku dosa besar, selama dia masih sholat, dilarang oleh Nabi SAW membunuhnya. Perbandingannya jauh sekali antara pelaku bid'ah dan pelaku dosa besar. Pelaku bid'ah khawarij ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memeranginya. Pelaku dosa besar dilarang membunuhnya. Insya Allah bisa dipahami bahayanya bid'ah khawarij dengan dosa besar yang dilakukan oleh al-umara. Qala Syekh Muhammad bin Abdullah, qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa minal bida'il mustaqbahati bid'atul khawarij. Jadi tadi ya, munasabatu hadal hadis lil bab, keterkaitan hadis ini dengan bab anna bid'atul khawarij asyad min jawri al-umara. Bid'ahnya khawarij itu lebih buruk daripada dolimnya atau jahatnya, curangnya para penguasa. Min haitsu, di mana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil khawarij wa nahyi an qatli umara iljur. Nabi memerintahkan membunuh, memerangi kaum khawarij, dan sebaliknya melarang memerangi dan membunuh para penguasa walaupun dia itu adalah jaur, dolim atau khianat mungkin. Maka di sini disebutkan wa minal bida'il mustaqbahah, di antara bentuk bid'ah-bid'ah yang buruk adalah bid'atul khawarij. Buruk bid'atul khawarij tersebut. Wal khawariju hum alladzina yakhrujuna ala wulatil umuril muslimin. Kaum khawarij adalah mereka orang-orang yang keluar memberontak penguasa kaum muslimin, pemegang kekuasaan urusan kaum muslimin. Nah, ini al-khawarij. fayakhla'una as-sam'a wa ta'ah. Mereka melepaskan kewajiban mendengar dan taat. Mereka lepaskan mendengar dan taat kepada waliul amr mereka. Tiduna syirk. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar yang selain daripada syirik. Kalau dosa besarnya syirik, maka kaum muslimin mengkafirkan pelakunya. Nah, ini yang bukan syirik, yang lebih ringan daripada syirik, mereka kafirkan. Dan ini memang dibangun di atas akidah. Akidah anna murtakibul kabair kafirun indal khawarij. Pelaku dosa besar itu kafir menurut kaum khawarij. Sehingga itulah alasan mereka melawan para penguasa yang mereka anggap dolim, yang mereka anggap melakukan dosa besar, walaupun terkadang sekedar tuduhan terhadap penguasa tersebut, walaupun terkadang mereka lebih besar dosanya dibandingkan dosa penguasa. Membunuh anak-anak, membunuh perempuan. Taruhlah, kalau berdasarkan akidah mereka, pelaku dosa besar itu adalah kafir. Seandainya kufar sekalipun, Rasulullah melarang memerangi dan membunuh perempuan dan anak-anak. Orang ataupun orang lanjut usia. Tapi walaupun dia itu kafir sekalipun, bapak, bukan kaum muslimin, tapi khawarij malah melakukan itu dan menghalalkan harta yang bukan miliknya. Dosa besar. Tapi itu tidak berlaku pada mereka. Berlakunya kalau itu ada pada penguasa. Ini standar gandanya khawarij. Kejelekan kecil di penguasa dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan. Dan perkara besar, maksiat besar ada pada mereka, mereka anggap ringan. Dan secara umum, ahlul bid'ahnya seperti itu. Ahlul bid'ah. Kesalahan pada orang, walaupun itu adalah ringan ataupun sederhana, dibesar-besarkan, kesalahan pada dirinya, aib pada dirinya, walaupun besar, walaupun itu adalah berbahaya, dia anggap ringan. Haulai humul khawarij wa qad amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqatlihim likaffi sarrihim wal qada ala bid'atihim. Mereka itu adalah kaum khawarij. Siapa yang keluar memberontak para penguasa kaum muslimin, meninggalkan as-sam'u wa ta'ah, ketaatan kepada para penguasa, mengangkat senjata melawan para penguasa, mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar. Itu adalah khawarij. Waqad Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh mereka, untuk dihukum mati mereka. Tentunya yang melakukan ini adalah pihak yang berwenang, yaitu penguasa sendiri, tidak dengan menghakimi secara sendiri. Likaffi syarrihim. Kenapa mereka dibunuh? Dihukum mati untuk mencegah keburukan mereka. Buruk. Dan lucunya mereka memerangi kaum muslimin dan membiarkan kaum kufar. Kaum kufar bahkan diajak untuk berkoalisi, bersahabat untuk melawan kaum muslimin. Ini khawarij. Wal qada ala bid'atihim, dan sebagai bentuk hukuman bid'ah mereka. Sebagai bentuk hukuman bid'ah mereka yang berbahaya ini, mereka dihukum mati. Dihukum qatal. Li'anna sunnata wa syari'ata yahusani ala sam'i wa ta'ati liwulati ulburil muslimin. Karena sunnah dan syariat itu menghasung untuk mendengar dan taat kepada penguasa urusan kaum muslimin. Banyak dalilnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasul dan ulul amri minkum. Umara wal ulama. Hadis-hadis banyak sekali. Perintah untuk as-sam'u wa ta'ah. Wa in ta'ammaru alaikum. Abdun. Mendengar dan taat. Walaupun yang memimpin kalian adalah budak. Wa an tanasahu ma wallahu allahu amrakum. Di antara yang tiga perkara yang Allah ridhoi terhadap hamba-hambanya, kalian saling nasihat menasihati dengan orang yang Allah kuasakan urusan kalian padanya, penguasa. Di antara nus, bentuk nasihat kepada wulatil umur itu adalah as-sam'u wa ta'ah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya yang lain. Di antaranya adalah an-nasihah kepada mereka adalah addu'a lahum. Mendoakan mereka. Bahkan al-barbahari dalam syarh sunnah memasukkan ciri dari ahli sunnah adalah yada'una lisultanihim bisolah. Mereka mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya. Dan ciri ahlul hawa dan ahlul bid'ah adalah yada'una ala sultan. Mendoakan keburukan. Melaknat. Mengkutuk. Seperti itu. As-Sabuni dalam Aqidatu Ashabil Hadis menyebutkan termasuk daripada ciri ahli sunnah ini juga. Ciri Ashabul Hadis adalah mereka selalu mendoakan para penguasa mereka. Lima yatarattab ala zalika minal masalihi al-azimah. Karena dengan sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin, tentunya dengan catatan fil ma'ruf, ya, dalam perkara yang ma'ruf, itu akan mendatangkan kemaslahatan yang besar. Akan menghasilkan kemaslahatan-kemaslahatan yang besar. Solahu ulatil umur. Solahu ad-din wal ibad. Bagusnya ulatul umur akan menimbulkan bagusnya agama, pelaksanaan ibadah. Demikian juga para hambanya. Makanya mendatangkan kemaslahatan yang besar. Wa istima'ul kalimah. akan mempersatukan kalimat. Wahaknid dima, dan menjaga tertumpahnya darah. Menjaga dari tertumpahnya darah. Coba kalau tidak didengar, tidak ditaat, yang penguasa akan marah dan akan menghukum orang yang tidak taat ataupun yang dituduh tidak taat. Dan ini bahaya, akan tertumpahkan darah. Wal hukmu bisyariati, dan menjalankan hukum dengan syariat. Wa iqamatil hudud wal jihad, terlaksananya hudud, had, hukuman-hukuman had bagi yang melanggar syariat terlaksana. Bagi pencuri dipotong tangan, dan bagi para pelaku zina dirajam ataupun dicambuk. Bagi para peminum khamr mendapat hukuman cambuk. Dan yang semisal dengannya, daripada had-had yang ada ketetapan syariatnya akan terlaksana. Wal jihad juga. Wa ghairi dzalika minal masalihi al-'azimah, dan kemaslahatan-kemaslahatan yang besar yang lainnya. Dengan ditaatinya para penguasa kaum muslimin. Dan termasuk dari masail jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah minal kitabiyyin wal ummiyyin, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi umat jahiliyah dari kalangan ahlul kitab dan kalangan ummi. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ketiga itu adalah mereka menganggap mukhalafatu yatabiruna mukhalafata ulatil umur fadilatun wa ta'atuhum dhullun wa mahanatun. Menyelisihi penguasa itu adalah sebuah keutamaan jahiliyah dulu. Sebaliknya, mentaati penguasa itu adalah kerendahan dan kehinaan. Maka khawarij, fitnah bid'ah khawarij ini adalah tasabbuh bil jahiliyah. Karena Islam mengajak untuk antunasihu ma wallahu Allahu amrakum wa asab wa ta'a, mendengar dan taat. Fa idza intaqaba al amru, apabila perkara ini rusak, asab wa ta'a ini dilanggar, do'at hadihil masalih, maka kemaslahatan-kemaslahatan yang penting tadi itu akan sirna, hilang. Artinya tidak terwujud istima'ul kalimah, persatuan kalimat, tidak terwujud haknid dima', bahkan akan tertumpahkan darah. Demikian juga tidak bisa menegakkan syariat, menegakkan had. Wantasaratil faudah, akan tersebar kekacauan. Akan tersebar kekacauan-kekacauan di mana-mana. Wasufikatid dima, akan ditumpahkan darah-darah. Darah-darah kaum muslimin. Darah-darah orang yang tidak berdosa. Anak-anak, wanita. Wanuhibatil amwal, harta-harta akan dirampas. Wantuhikatil a'rad, dan akan dinistakan kehormatan. Apa sebabnya? Sebabnya itu adalah karena ulatil umurnya tidak ditaati. Wa utilatil hudud. Dan diabaikan had. Had tidak dilaksanakan. Ila ghairi dzalika minal umur. Dan yang lainnya daripada perkara-perkara, maslahat-maslahat yang ini bisa timbul dan bisa terwujud itu ketika para penguasa ini ditaati. Fal istima'u wassam'u watta'atu liwulati umuril muslimin fardun alal muslimina min ajli qiyami masalihid dunya wa masalihid din. Ini hukumnya. Bersatu, mendengar dan taat kepada penguasa urusan kaum muslimin itu hukumnya fardun, wajib. Fardun, fardu kifayah, fardu ain atas setiap kaum muslimin. Karena apa? Min ajli qiyami masalihid dunya wa masalihid din. Demi terwujudnya kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agama. Kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan kemaslahatan-kemaslahatan agama akan bisa terwujud, akan bisa terlaksana apabila ulatil umurnya ditaati. Amma man kharaja an hadza faqad ibtada'a fi dinillah ma laisa minhu. Adapun orang yang keluar dari ini, artinya tidak taat, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan bid'ah, ibtada'ah dalam agama Allah, ma laisa minhu, yang bukan dari ajaran agama. Berarti dia adalah mardud indallah. Man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Masuk ke dalam bab ini adalah bid'atul khawarij. Jadi al-khawarij mubtadi', ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Dan bid'ahnya sangat berbahaya. Wa in kanu yazunnuna annahum yunkirunal munkar. Walaupun mereka mengira, kaum khawarij itu mengira mereka itu adalah kaum yang mengingkari kemungkaran. Menasehati. Jadi kalau disalahkan ataupun diingkari, mereka, ini adalah nasihat. Ini adalah ingkarul mungkar. Ingkar mungkar itu wajib. Itu hujah mereka. Apa dibiarkan kemungkaran para penguasa berbuat zalim? Tidak boleh dibiarkan kemungkaran. Man ro'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadihi. Mereka berhujah dengan itu. Padahal di sana ada ketentuan-ketentuan di dalam ingkarul mungkar. Jika mengingkari kemungkaran akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Maka ini ditinggalkan. Jadi antara pengingkaran kemungkaran yang akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar adalah ingkar dengan metodenya khawarij ini. Makanya Rasulullah melarang. Wa yujahiduna fi sabilillah. Mereka menganggap ataupun menyangka mereka itu jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Luar biasa. Doktrin yang mereka tanamkan kepada pengikut-pengikutnya. Sampai tingkat anak-anak kecil mereka. Didoktrin, diajarkan untuk berani mati. Membawa bom di badan mereka. Perempuan membawa panci, membawa tas isinya bom. Sampai seperti itu. Jihad, kata mereka. Fa innahum fil haqiqati mubtadi'atun. Tapi secara sejatinya, hakikinya adalah mereka adalah mubtadi'ah, pelaku bid'ah. Wa kharijuna an syar'illah azza wa jalla, keluar dari syariat Allah. Keluar dari syariat Allah. Ini yang pada pertemuan sebelumnya pernah kita singgung, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antara ulama, di antara imam yang keras di dalam mengingkari dan membantah kaum Khawarij, yang oleh Ahlul Ahwa dia dituduh pembawa pemikiran Khawarij. Padahal justru beliau yang di antara ulama yang menyuarakan agar memerangi kaum Khawarij. Seperti dalam ini dicontohkan bahwasanya Al-Khawarij adalah mubtadi'ah, dan bid'ahnya Khawarij lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Ini berdasarkan bab yang dan terjemah yang beliau sebutkan dalam kitab Fadlul Islam ini. Demikian juga kitab-kitab yang lainnya banyak. Tuduhan beliau mudah mengkafirkan kaum muslimin itu tidak beralasan. Hanya sekedar tuduhan ingin menjatuhkan beliau rahimahullah. Para ulama banyak menulis jawaban terhadap tuduhan-tuduhan dalam bab ini. Bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak seperti yang mereka tuduhkan, membawa pemikiran Khawarij. Bahkan beliau adalah orang yang keras di dalam pengingkarannya terhadap bid'ahnya Khawarij dalam tulisan-tulisan beliau. Walladzir taqabu minal munkari asaddu minal munkar alladzi yaz'umuna anna waliyal amri fa'alahu. Kemungkaran Khawarij yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan daripada kemungkaran itu lebih besar, lebih buruk dibandingkan kemungkaran yang mereka anggap waliul amr itu melakukannya. Yang mereka tuduh, yang mereka sangkakan kepada waliul amr melakukannya. Waliul amr kemungkarannya kata mereka ini terbukti korupsi. Ini terbukti makan harta rakyat. Ini terbukti dia minum khamr bersama orang-orang penguasa-penguasa yang lain. Ini terbukti dia main wanita dan yang lain sebagainya. Misalnya seperti itu mereka tuduhkan. Walaupun sebagian itu hanya semata tuduhan tanpa bukti, bukti yang diada-adakan. Tapi seandainya iya pun kemungkaran yang mereka lakukan itu lebih buruk dari ini. Khuruj dari ketaatan. Itu adalah bid'ah yang lebih buruk daripada dosa besar dan maksiat. Itu maksiat. Yang kamu lakukan itu adalah bid'ah. Bid'ahmu lebih buruk daripada dosa besar penguasa. Jika itu memang iya dia melakukannya. Aw alladhi waqa'a minhu bil fi'li. Atau apa yang memang terjadi. Nyata terjadinya. Dari waliul amr ini melakukan sebuah kemungkaran, artinya nyata. Fa innahu hatta law kana fa'alahu, maka sesungguhnya walaupun benar dia melakukannya, waliul amr ini benar dia melakukannya, terbukti, artinya tidak sekedar tuduhan, tidak sekedar isu, benar. Tapi fal khuruj alaihi asyad, khuruj keluar memberontak penguasa ini lebih buruk asyaddu mafsadatan, lebih besar mafsadatnya, min mafsadati tarkil ingkar alaihi, lebih besar mafsadatnya daripada mafsadat seandainya tidak diingkari, tidak mengingkarinya. Kenapa dibiarkan itu? Ini harus tidak boleh dibiarkan, harus dilawan. Nah, melawannya ini lebih besar mafsadatnya daripada membiarkan dia melakukan kemungkaran untuk ulatul umur. Seandainya ingin melawan kemungkarannya, mengingkari kemungkarannya dengan, bukan dengan cara melawan, tapi dengan nasihat secara sir, itu syar'inya. Jika bisa maka musafahah, yaitu dengan empat mata, diam-diam, atau murosalah, atau dengan berkirim surat, atau melalui perantara orang yang bisa menyambung nasihatnya kepada walil amr ini. Jika tidak maka ma'dur, enggak ada jalan, nasihat ketemu enggak ada, ngirim surat enggak sampai, seandainya pun ngirim, ataupun enggak bisa nulis dia karena ada cacat padanya, mau menyampaikannya lewat orang, enggak ada yang mau, enggak ada yang berani, ma'dur. Ma'dur, udah udur, tidak berdosa, bukan tanggunganmu. Seandainya sudah menyampaikan, kok ditolak? Saya sudah nasihat, sudah kirim surat, sudah ketemu langsung. Ini masih ngeyel dia. Masih ngeyel. Nggak mau tetap dia melakukan itu. Ya tetap tidak boleh, seseorang memberontak. Kamu sudah melakukan kewajibanmu. Dengan menasihati secara syar'i, diam-diam. Dia tidak menerima, ya itu bukan urusanmu lagi. Itu bukan urusanmu lagi, sudah terlaksana kewajibanmu, tanggung jawabmu. Adapun jika itu adalah sampai kowar-kowar, bicara di mimbar, bicara di media sosial yang dibaca oleh khalayak, maka ini justru mafsadatnya lebih besar daripada kemungkaran orang tersebut seandainya dibiarkan begitu saja. Itu kurang lebihnya penjelasan saya Soleh Fauzan. Fayajibu sam'u wa ta'ah. Maka wajib untuk mendengar dan taat. Bismillah, qala Syekh Soleh Fauzan hafizahullah, wa awwalu bazratu bazratil khawarij kanat fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Cikal bakal khawarij awalnya itu adalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bazrah itu benih-benih pemikiran khawarij itu sudah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina maqala du huwaisirat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'dil, yaitu ketika Dzul Khuwaisirah ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ketika itu adalah membagi-bagikan ghanimah, ada yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang banyak sesuai dengan kemaslahatan. Dan tentunya Rasulullah SAW melakukannya itu adalah bukan dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Namun kata Dzul Khuwaisirah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'dil. Bersikap adillah. Fa innaka lam ta'dil. Kalau seperti itu kamu tidak berbuat adil. Ini Dzul Khuwaisirah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailak. Wa man ya'dil idzam, wa man ya'dilu idzalam a'dil?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Celaka kamu. Siapa lagi yang berbuat adil kalau aku tidak dianggap adil? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin paling amanahnya dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah masih dibilang tidak adil. Berarti dia meragukan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku tidak dianggap adil, siapa lagi yang berbuat adil? Falamma dzahaba ar-rajulu qala, setelah orang ini pergi, tidak terima dia, pergi. Yakhruju min di hadza qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim wa ibadatakum ila ibadatihim yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyati fa aina malakitumuhum faqtuluhum. Akan muncul dari bibit orang ini orang-orang yang kalian merasa hakir, merasa kecil sholat kalian, merasa sholat kalian belum apa-apanya dibanding sholat mereka. Sholat full malamnya, siangnya puasa. Wa ibadatakum ila ibadatim, kalian merasa kecil ibadah kalian, merasa tidak ada apa-apanya ibadah kalian dibandingkan dengan ibadah mereka. Artinya merasa minder dengan ibadahnya mereka. Yang merukuna minad din, tapi begitulah keluar melesat daripada agama sebagaimana melesatnya anak panah dari sasarannya, tembus melewati sasarannya, masuk tapi lewat begitu saja, tembus. Maka di mana saja kalian menjumpai mereka, bunuh mereka. Ini sebagai syahidnya. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Mubtadi' mereka, ahlul ahwa. Dengan dalil ini sebagian para ulama menganggap bahwasanya khawarij adalah kufar yang merukun keluar daripada agama. Di antara dalil mereka. Di antara dalil dengan ini juga bahwasanya khawarij ataupun mubtadi'ah itu adalah sulit untuk mendapat taufik untuk bertobat. Jauh mereka dari pada tobat. Kenapa? Yang merukun. Minad din kama yang merukun asahmu minar ramiyah tadi. Sifat ini adalah sifat orang yang sulit. Lepas, tembus, lepas, melesat. Beda dengan pelaku dosa besar. Dia tidak sampai sifatnya seperti itu. Lepas seperti itu dari agamanya. Ini lepas. Wa fi riwayatin la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Di dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan, seandainya aku mendapati mereka, menjumpai mereka, sungguh aku akan membunuh mereka seperti membunuhnya kaum 'Ad. Artinya dihabisinya kaum 'Ad. Memperlakukan mereka betul-betul dihabisi. Adun, sebagaimana kita tahu, kaum Ad, al-ummatul ma'rufatu wahum kaum Hud. Umat ma'ruf, mereka adalah kaum Nabi Hud. Kaum di mana Nabi Hud diutus kepada mereka. Dari sisi fisik, kekuatan, tidak ada lawan mereka. Waqad qatalahumullah syarra qatlatin. Allah binasakan mereka dengan seburuk-buruk pembinasaan. Apa bentuknya? bi an sallata alaihimur rihal akim, ditimpakan kepada mereka badai, angin kencang, dingin. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Angin yang mengangkat mereka, menerbangkan mereka, kemudian dihempas mereka seakan-akan pohon korma yang rapuh, yang tercungkil, terbalik. Tanzi'un nas, anginnya ini menerbangkan orang, dibawa terbang, terangkat ke langit. Saking kencangnya angin. Kita lihat sendiri ketika angin kencang, pohon-pohon terangkat, tumbang. Nah, ini orangnya terangkat. Artinya yang nampak, yang pernah kita lihat aja, puting beliung, apa-apa terangkat. Artinya ini untuk membayangkan bagaimana Allah mengazab kaum Ad ini. Padahal mereka adalah orang-orang yang berfisik besar. Fisik kita enggak ada apa-apanya. Anak kecil mereka. Ait tahmilun nas ila an inani sama, angin ini mengangkat orang-orang ke langit sana, ke atas langit. Padahal besar-besar fisiknya. Summa tankisuhum ala ru'usim, kemudian dihempas mereka terbalik. Menancap ke bumi. Kepala dulu. Fatandaku a'nakuhum, sehingga tertancap leher-leher mereka di tanah. Nah, ini fenomena ini ya digambarkan bagaikan pohon-pohon kurma yang rapuh. Walikibari ajasamihim, karena saking besar gemuk badan-badan mereka, kaanahum ajazu nakhlin, seakan-akan jasad-jasad mereka ini seperti pohon-pohon kurma yang rapuh. Ajuzu'in nakhli al mustath, yaitu pohon korma yang sudah rapuh. Seakan-akan mereka ini yang terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, nancap ke bumi. Li'anna lahum ajsadan kabirah tawila, karena mereka punya postur tubuh yang besar, tinggi. Azab. Nah, seandainya Rasulullah menjumpai mereka, Rasulullah akan memperlakukan mereka seperti itu sebagai bentuk hukuman, efek jerah. Fal khawarij amara Nabi SAW bi iqail uqubati radiati alaihim ka uqubati qaumi 'ad. Kaum Khawarij ini Nabi SAW memerintahkan agar mereka dijatuhkan hukuman yang berefek jerah, seperti hukuman untuk kaum 'Ad, dibinasakan. Kenapa kok sampai seperti itu? Li syarrihim wa fasadihim, karena kerusakan mereka, keburukan dan kerusakan mereka. Wa nasyrihim syarra bisababi madhhabihim wa khurujihim, karena tersebar oleh mereka ini keburukan disebabkan mazhab dan khuruj mereka. Mazhab mereka tanamkan kepada orang bahwasanya ini wajib mengingkar mungkar. Pada para penguasa, penguasa-penguasa ini jelek semua, buruk semua, dolim mereka. Makan harta rakyat mereka. Minum khamr, mereka berbuat zina, disebarkan. Kemudian diajak orang-orang untuk keluar melawan. Nah, ini kan syarnya buruk sekali. Fahum fi'atun dolah. Mereka adalah kelompok sesat. Wa fiha khatrun 'alal ummah, pada Khawarij ini ada bahaya sekali terhadap umat. Bahaya sekali. Walaisal khataru 'ala ulatil umur faqat. Bahayanya mereka bukan hanya pada para penguasa. Ya, para penguasa terancam nyawanya mereka. Sehingga butuh pengawalan yang ketat. Tapi bukan hanya pada penguasa ancaman ini, juga pada masyarakat jelata. Bal alal ummati umuman, secara umum. Umat secara umum terancam. Makanya dikatakan teroris. Menteror mereka. Masyarakat merasa terteror oleh mereka ini. Walidzalika yajibu ala waliyyi amril muslimina wa alal muslimina ma'ahu an yaqtuluhum. Wajib hukumnya. Penguasa dan kaum muslimin bersama penguasa untuk memerangi mereka ini. Untuk memerangi khawarij, wajib. Memerangi mereka dengan senjata, dengan perlawanan senjata maupun dengan apa namanya lisan dan tulisan oleh para ulama tentang keburukan mereka dan bahayanya mereka ini. Kafan li syarrihim, sebagai bentuk mencegah keburukan mereka ini. Walidzalika qatalahum amirul mu'minina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Oleh sebab itu amirul mu'minin Ali ibn Abi Thalib memerangi mereka. Memerangi mereka. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka membaca Al-Quran. Meskipun demikian, yang membunuh Ali sendiri adalah Abdurrahman Miljim, itu adalah Hafizul Quran, Qori Quran. Bahkan sempat dipercayakan oleh Umar untuk mengajarkan Al-Quran di Mesir. Dari sisi ininya. Tapi ternyata pemikiran kawatnya membunuh sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib. Wa qatala minhum maqtalatan 'azimatan fil nahrawan. Wa qutila minhum. Terbunuh dari mereka korban yang banyak besar ketika perang Nahrawan ini. Subhanallah, Ali mendapati ciri-cirinya persis seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang mereka ini. Ada tanda-tanda khusus. Allah munculkan sebagai bentuk membenarkan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena ada sebagian meragukan, ini mereka ini kaum muslimin, kok diperangi seperti itu? Mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka rajin ibadah. Kok dipenggal lehernya dan berbagai macam bentuk penyiksaan terhadap mereka, artinya perlakuan terhadap mereka ini ketika perang. Maka Rasulullah membawakan Ali bin Abi Thalib membawakan hadis ini, aina malakitumuhum faqtulu. Kemudian dibawakan orang ini, coba lihat orang ini, ada tanda-tanda ini betul. Maka sodaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tanda-tanda khawarij nyata di mereka. Dan ini pun subhanallah, Ali bin Abi Thalib pun melalui tahapan-tahapan mengutus Ibnu Abbas untuk menasihati mereka. Sehingga banyak juga yang artinya kembali dan tobat. Nah, sisanya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib bin Nahrawan. Dan ini yang nanti akan disebutkan kisahnya. Mulanya mereka adalah bid'ah kecil, dikir jamaah. Dikir jamaah. Di kelompok-kelompok di masjid ini. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan sudah ada firasat muncul dari mereka-mereka ini. Kayak karena dinasihati ngelawan. Ketika itu. Nah ini muncul loh. Sepertinya ini yang nanti cikal bakal yang akan. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum yaqra'una al-Quran. La yujawizu taraqihim. Taraqiyahum. Yang merukuna minad din. Kama yang merukuna sahmu minal khamramiyah. Ternyata kata perawi betul. Dan ketika itu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, jangan-jangan ini adalah kalian. Artinya sudah ada firasat tersebut. Ternyata betul kata Amr bin Yahya. bahwasanya Amr bin Salamah, mereka inilah yang memerangi kami ketika hari Nahrawan ini. Nasarahullahu alaihim. Allah memberi pertolongan Ali bin Abi Thalib di dalam memerangi mereka. Wa khafadha syaukatahum. Allah jatuhkan, Allah kekuatan mereka dijatuhkan. Digugurkan kekuatan mereka walaupun banyak jumlahnya, ribuan. Wa mazala ulatul umuri wal muslimuna yuqatilunahum. Senantiasa memaruh zaman, berjalannya waktu, kau ulatul umur, para penguasa bersama kaum muslimin memerangi mereka. Kullama kharaja minhum ta'ifah, ketika ada kelompok yang khuruj ini, keluar ini, diperangi. Artinya itu memang sunnah memerangi khawarij ini. Wabil hadis, kullama dhahara minhum qarnun kuti'a. Artinya mereka tidak akan tumbuh. Setiap muncul dari mereka tanduk, maka dia akan dipenggal. Hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Artinya dia akan dipatahkan. Artinya sudah menjadi sunnatullah, tidak bertumbuh, tidak bertumbuh lama kaum khawarij ini. Walhamdulillah. Fahum fi'atun khatiratun 'alil muslimin. Yang jelas mereka adalah kelompok sempalan yang berbahaya bagi kaum muslimin. Mazhabuhum annahum yarawna khul as-sam'i wa ta'ah. Ini mazhab mereka. Mereka bermazhab bolehnya keluar dari ketaatan kepada penguasa. Mereka memandang untuk mencabut as-sam'i wa ta'ah dari penguasa yang mereka anggap dolim. Wal khuruj ala waliyil amri bistilah. Dan keluar memberontak dengan mengangkat senjata kepada waliul amr. Ini mazhab mereka. Ada kesamaan dengan Mu'tazilah juga sebenarnya. Keluar memberontak ini. Demikian juga beberapa hal. Seperti mengkafirkan dosa besar. Cuma Mu'tazilah mengatakan tidak sampai kafir di dunia. Dia adalah manzilah baina manzilatain. Ataupun khuruj dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal hakikatnya adalah khuruj. Itu ada pada Mu'tazilah. Jadi maka sering ada kerjasama antara Khawarij dan Mu'tazilah ini. Orang-orang yang berpikir Mu'tazilah ini. Karena memang ada kesamaan pada mereka. Wa takfiru waliyil amr wa takfirul muslimin. Ini mazhabnya. Dalam mengkafirkan waliul amr. Waliul amr dianggap kafir. Dibilang togut waliul amr. Enggak, artinya dengan santainya mereka kalau presiden ataupun penguasa raja togut itu. Santai mereka mengatakan, ringan risannya. Mengkafir, dikafirkan, bahkan ya tadi kafir. Wa takfirul muslimin, kaum muslimin dikafirkan. Artinya ini para polisi, tentara itu mereka kafirkan. Kenapa kok mereka salahnya waliul amr tapi mereka kok bukankah mereka mengamankan rakyat, membantu, tetap mereka serang. Ya karena ini adalah anteknya penguasa. Wa yastahilluna dima'ahum. Mereka halalkan darah. Darah kaum muslimin dihalalkan. Jadi yang diserang penguasa. Atau yang diserang adalah misalnya para wisatawan yang mereka anggap kafir. Para penguasa ataupun polisi ataupun nanti mengorbankan misalnya korbannya misalnya rakyat sipil, anak-anak. Ya tetap santai mereka. Ya memang kami lakukan dan itu adalah resiko. Resiko. Dan mereka memang tidak mengapa membunuh mereka demi untuk membunuh para togut ini, kata mereka. Santainya. Menjawab ketika korbannya itu adalah rakyat biasa, rakyat sivil. Karena mereka menganggap kafir yang tidak berbaiat kepada mereka. Wa fil hadis annahum yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awsan, dan ini nyata. Mereka membunuh pemeluk Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Tidak mereka usik para penyembah berhala. Ini mereka serang itu adalah kaum muslimin yang menjadi sasaran. Ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hada tarikhul khawarij. Ini sejarahnya khawarij. Lam yudhkar annahum qatalul kufar abadan. Belum pernah disebutkan dalam sejarah mereka dengan sengaja memerangi orang-orang kafir. Yang diserang adalah penguasa kaum muslimin. Kaum muslimin yang diserang. Belum ada sejarahnya mereka berbondong-bondong menyerang. Memang kafir asli. Yang diserang itu adalah kaum musliminnya. Wa innama yaqtuluna al-muslimina wa yastahilluna dima'ahum wa amwalahum. Nas'alullah al-afiyah. Yang mereka bunuh adalah kaum muslimin. Mereka halalkan darah dan harta kaum muslimin. Nah, ini khawarij. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Baik dari pemikiran mereka maupun dari kejahatan mereka. Wallahu a'lam bisawab. Untuk hadis yang berikutnya. Naha an qatli umara il jawur ma dhallu. InsyaAllah di pertemuan berikutnya. Yang jelas hadis ini menunjukkan bahwasannya bid'ah lebih berbahaya daripada dosa besar. Dicontohkan dengan bid'ah khawarij. Yang Rasulullah SAW perintahkan untuk membunuh mereka. Sedangkan pelaku dosa besar, Umara al-Jur, Rasulullah melarang membunuhnya. Ini syahidnya. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.